بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Ayol ikhwah wal akhwat, kita lanjutkan pembahasan Fathul Qarib. Kita sampai di fasal yang baru, yaitu fasal fi ahkamil i'tikaf, fasal tentang hukum-hukumnya i'tikaf. Wa huwa lughatan al-iqamatu 'ala asy-syai'i min khairin aw syarrin. Wahua itu maksudnya adalah al-i'tikaf. Al-i'tikaf, jadi al-i'tikaf ialah al-iqamah ala syai' min khairin au syarrin, yani melaksanakan sesuatu entah itu baik ataupun buruk. Wa syar'an iqamatun bi masjidin bi sifatin makhsusatin. Sementara secara syara', yang dimaksud dengan i'tikaf ialah melaksanakan ataupun pelaksanaan di masjid dengan sifat tertentu. Jadi pelaksanaan di masjid dengan sifat tertentu, itulah yang dimaksud dengan i'tikaf. Jadi secara bahasa, ini melakukan sesuatu entah itu baik ataupun jelek. Sementara secara syariat ialah pelaksanaan di masjid dengan sifat tertentu, yang nanti akan dijelaskan sifatnya seperti apa. Ya, intinya itulah yang dimaksud dengan i'tikaf secara syarak. Yaitu pelaksanaan, suatu pelaksanaan di masjid dengan sifat yang telah ditentukan. Ya, di masjid ya. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun fi kulli waqtin. Dan i'tikaf hukumnya adalah sunnah, lagi dianjurkan pada setiap waktu. Ya, pada setiap waktu. Jadi wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun fi kulli waqtin. Beri'tikaf itu hukumnya adalah sunnah dan dianjurkan pada setiap waktu. Wa huwa fil ashril awakhir min ramadhan afdalu minhu fi ghairihi. Dan beriktikaf pada 10 terakhir dari pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan itu lebih-lebih lagi daripada yang lainnya, atau lebih-lebih lagi, maksudnya lebih-lebih lagi dianjurkan pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan dibandingkan hari-hari yang lainnya. Kenapa begitu? Kenapa pada 10 terakhir bulan Ramadan itu lebih ditekankan ataupun lebih afdal lagi? Diajli talabi lailatul qadri. Karena mencari malam qadar. Kalau kita bilangnya malam Lailatul Qadar ya. Ya udah malam Lailatul Qadar. Dua kali. Baik. Sudah pada maghrib. Iya, sudah pada maghrib. Jadi itu alasan daripada kenapa pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan itu lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi untuk dianjurkan. Dikarenakan pada malam-malam tersebut kita mencari malam qadar, ataupun kita mencari Lailatul Qadar. وهي عند الشافعي رضي الله عنه منحصرة في العشر الأخير من رمضان. وهي dan dia, dia maksudnya Usman. Ya, Lailatul Qadar. Baik, ahsanta. Dan Lailatul Qadar itu menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu terbatas ataupun hanya pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Artinya, tidak mungkin Lailatul Qadar itu sebelum daripada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i, Lailatul Qadar itu hanya muncul pada 10 hari akhir daripada bulan Ramadan. Fakullu lailatin minhu muhtamilatun laha. Maka setiap malam-malam dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan tersebut ada kemungkinan munculnya Lailatul Qadar. Lakinna layali al-witri arjaha. Akan tetapi pada malam-malam ganjilnya dari 10 terakhir dari bulan Ramadan tersebut, pada malam-malam ganjilnya itu lebih memungkinkan lagi, lebih kemungkinan lagi munculnya. Jadi menurut Imam Syafi'i kemungkinan menurut Imam Syafi'i munculnya Lailatul Qadar itu hanya terbatas pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Nah, di mana di salah satu hari-hari tersebut dari 10 hari terakhir itu ada kemungkinan munculnya munculnya Lailatul Qadar. Iya, dari yang 10 tadi ya. Dari yang 10 tadi ada kemungkinan munculnya Lailatul Qadar. Nah, lebih mungkin lagi, lebih kemungkinan besar lagi, ya, lebih besar kemungkinannya pada hari-hari ganjilnya. Pada malam-malam ganjilnya dari malam yang 10 tadi. Wa arja layalil witri lailatul hadi awi tsalitsi wal isrin. Dan lebih besar lagi kemungkinannya, yaitu pada malam ganjil di malam ke 21 ataupun 23. Ini lebih besar lagi kemungkinannya. Di malam ke 21 atau ke 23. Di sini kalau berdasarkan konteksnya 23 ya, bukan 27. Nah, itu lebih besar lagi kemungkinannya. Kemungkinan munculnya pada 10 hari daripada bulan Ramadan, pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan tersebut. Nah, lebih besar lagi kemungkinannya pada malam-malam ganjilnya, lebih besar lagi kemungkinannya itu pada malam ganjil di 21 dan di 23. Ya. Hah? Witir. Iya, witir itu kan ganjil, makanya dibilang witir. Ya, makanya soal A. Oh, jamak taksir. Iya, jamak taksir memang begitu ya. Seperti contoh baitun buyutun, ada waw jadinya. Oh, enggak, imbuhan yang terdapat pada jamak taksir itu bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah, bisa di mana-mana. Huruf tambahan. Karena kan begini, jamak taksir itu kan ada yang dengan penambahan huruf. Nah, ada yang dengan mengimbuhi huruf. Nah, imbuhannya itu ataupun penambahan hurufnya itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Bukan kadang-kadang kalau seandainya jamak mutzakkar seandainya dibuang nun kan ada ya Pak. Betul, ini bukan jamak mutzakkar salim. Bukan. Jadi kan ini jamak taksir. Iya, jamak taksir. Tapi yang boleh ditambah tengah atau akhir. Iya, betul. Jadi di sini berarti kalau misalkan mufradnya adalah lailatun, berarti jamak taksirnya itu disertai dengan perubahan syakal, pengurangan sekaligus penambahan. Jadi tiga-tiganya ada sama dia. Lailatun, layali. Perubahan syakalnya di mana ya-nya jadi berharokat, yang tadinya kan lailah sukun ya. Kemudian penambahannya, pengurangannya tak marbutohnya hilang. Kemudian penambahannya ada alif dan ya. di akhirnya. Alif di antara ya dan lam, kemudian ya yang terakhir. Kalau seandainya laya di sini cukup enggak pakai ya, laya. Enggak ada orang Arab ngomong ya. Begitu. Iya, layalun gitu kan maksudnya. Layalun gitu kan. Iya. Ya kalau tapi kalau memang ada di mu'jam, terbukti ada di mu'jam, ya maka bisa. Tapi kalau enggak terbukti ada, ya maka agak lucu kalau gitu. Layalun maksudnya? Layalun. Layalun pokoknya kan layalun. Oh, ya kalau ya-nya hilang apa namanya? Iya, itu ada kemungkinan dikarenakan dia mangkus. Karena kan laya kan begini. Jamak taksir itu kan ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Nah, saat dia munsharif, nah termasuklah layalun apa layali ini, ya, termasuklah yang munsharif. Nah, ketika dia bertanwin, tentunya kan jadi bertemu dua sukun. Nah, karena bertemu dua sukun, maka dibuanglah ya-nya. Bukan karena layalun ya. Maksudnya bukan karena ya-nya enggak ada, tapi ya-nya dibuang gara-gara terjadi pertemuan dua sukun. Ya sebab dia mangkus. Ya, kaedah. Gimana tadi, Pak Osman? Oh, ini di sini kenapa ya-nya enggak dibuang? Ya karena enggak terjadi pertemuan dua sukun. Ya, karena enggak terjadi pertemuan dua sukun. Ya sebab tanwin enggak ada di situ. Kenapa kok bisa enggak ada tanwinnya di sini? Ya karena dia mudhaf. Jadi karena dia mudhaf, maka tanwinnya hilang. Tapi saat dia enggak jadi mudhaf, tanwin muncul. Ketika tanwin muncul, mau enggak mau ya-nya hilang. Begitu. Karena terjadi pertemuan dua sukun dalam satu kalimat. Sebab kaidahnya di sana, apabila bertemu dua huruf yang sukun dalam satu kalimat, pasti salah satunya dibuang. Pasti, enggak bisa enggak. Nah, kalau yang dibuang yang mana? Huruf illah yang dibuang. Makanya dibilang huruf illah. Ya, jadi yang dibuang adalah huruf illat. Dan kalau misalkan apa namanya tuh dua-duanya bukan huruf illah, ini andai kata dua-duanya bukan huruf illah, maka yang dibuang yang pertama umumnya. Iya, sukun yang pertama. Itu kalau memang ada terjadi ya. Demikian. Intinya seperti yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Warraq ya, di dalam kitabnya Ilalun Nahwi, bahwa pada asalnya, pada aslinya tidak ada yang namanya bahasa Arab itu dalam satu kalimat terjadi dua sukun. Begitu. Jadi kalau ada sebuah kata dalam kalimahnya itu terdapat dua sukun, itu bukan asli bahasa Arab. Wallahu a'lam. Dan biasanya pun orang Arab biasanya ketika mereka membahasa Arabkan atau mengucapkan lafaz-lafaz yang ajam yang bukan bahasa Arab, kemudian di dalam lafaz ajam tersebut terdapat dua huruf yang sukun, itu mereka akan kasih salah satunya harokat. Mereka akan berikan harokat ke salah satu huruf tersebut. Karena mereka enggak bisa mengucapkan huruf dua huruf yang apa namanya? Dua huruf yang sukun dalam satu kata begitu. Mereka akan kasih harokatnya. Nah, demikian. Itu kalau bahasa Arab yang asli ya, yang memang dia itu masih baku lidahnya terhadap kearab-araban gitu. Tapi kalau yang udah enggak baku, apalagi yang sudah terbiasa dengan bahasa Inggris, itu enggak ada problem begini ya. Gitu. Demikian. Wallahu a'lam. Baik. Nah, ada pertanyaan lain? Nah, jadi layali yang ada di sini tidak dibuang ya-nya karena memang tidak ada tuntutan buat ngebuang ya-nya. Iya, justru memang ini aslinya ya. Jadi pembuangan ya itu dikarenakan ada tuntutan. Tuntutannya apa? Karena terjadinya pertemuan dua sukun dalam satu kalimat. Nah, demikian. Oh ya, saya ingatkan ulang, tanwin itu adalah nun sukun ya. Perlu kita sadari tanwin itu adalah nun sukun. Nah, jadi itu tadi. Lakinna layaliyal witri arjaha, akan tetapi malam-malam ganjilnya itu lebih besar kemungkinannya, ya maksudnya dari malam yang 10 tadi, kemudian lebih besar lagi kemungkinannya, ya kemungkinan munculnya Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil yang ke-21 dan yang ke-23 atau yang ke-23. Ya, antara dua itu lebih besar lagi kemungkinan munculnya. Ya, jadi di malam ke-21 dan ke-23 nya kalau bisa jangan tinggal iktikafnya gitulah kira-kira. Al-hadi awis-salisi wal-ishrin. Al-hadi awis-salisi wal-ishrin. Al-hadi Ya, ini namanya tanazu ya. Jadi ini disebut dengan tanazu istilahnya. Tanazu itu apa namanya itu ya? Ditekong gitu. Ya, kalau bahasa ditekong. Iya, ditekong udah lagi dilamar ditekong sama kawan gini. Lagi dilamar ditekong sama kawan. Iya, tanazu. Di mana dua-duanya ini dia sama-sama mengamili al-isrin gitu loh. Ya, maksudnya al-hadi dan al-thalif sama-sama mengamili ataupun mempengaruhi ya menjadi apa namanya? Memakmuli ya gitu ya, memakmuli al-isrin. Begitu. Atau katanya tadi apa itu? Yang mana? Memang itu dia enggak ada asal gitu enggak ada. Oh, makna dari pada ahad. Ahad satu. Dari masa kapan ahad? Iya, ahad. Al-hadi. Ya, ahad. Ini maksudnya apa? Disimpain? Iya, disimpain. Ya, al-thalith, al-hadi, al-thalith, al-rabi. Nah, demikian. Berarti artinya yang satu itu? Iya, yang kesatu. Jadi, ya, yang kesatu dan 20. Yang kesatu dan 20. Maksudnya hari yang kesatu dan 20. Berarti berapa itu? 1 tambah 20. Ya 21 ya, kalau bahasa kita gitu ya 21 jadinya. Nah itulah, ini juga ya, ini juga semoga bisa menyadarkan kita kenapa thalathatu wal isrun itu bermakna 23 ya. Kenapa thalathatu wal isrun bermakna 23 atau kenapa bahasa Arab dari 23 adalah thalathatu wal isrun. Ya, thalathatu wal isrun. Kenapa bisa thalathatu wal isrun? Kenapa kok kalau kita letter like kan 3 dan 20. Kan gitu ya, 3 dan 20. Terus kenapa bisa jadi 23 atau kenapa bahasa Arab 23 adalah thalathatun wa isrun? Kan begitu. Nah, jawabannya adalah ya seperti misalkan ketika kita katakan saya membuka pintu ini dan pintu itu. Ya, saya membuka pintu ini dan pintu itu. Berarti berapa pintu yang saya buka? Iya, saya membuka pintu ini dan pintu itu. Berarti yang saya buka ada 2 pintu. Kenapa? Kenapa jumlahnya bisa 2? Iya, karena dan. Itu dia. Karena saya ngomongnya ini dan itu. Berarti dan itu mengindikasikan penjumlahan ya, ataupun penambahan. Kan gitu ya. Matematika bahasa Arab. Wow. Iya, pakai wow kan? Betul. Nah, jadi itulah kenapa thalathatun wal isrun. Apa thalathatun wa isrun ya? 3 dan 20. Ya, kenapa maknanya jadinya 23? Seperti itu. Wallahu a'lam. Mana tadi? Ah, ini dia. Al-hadiyah. Hadi. Iya. Kalau ihda itu bukan yang sifat. Iya, itu bukan yang sifat, tapi yang satunya lagi ya, itu bukan yang sifat. Jadi kan sama kayak misalkan salasah dengan salis, ya kan, salasah dengan salis kan beda. Kalau yang salis itu bilangan sifat, kalau salasah itu bilangan ghairu sifat, begitu. Demikian. Iya, jadi yang hadi, al-hadi, kalau bentuk muannasnya al-hadiyah malahan, ya, tambahkan ta marbu'ah. Baik. Walahu ay al-i'tikafi syartani. Jadi dan i'tikaf ini hanya ada dua syarat aja. Inilah mungkin makna daripada makhsusah tersebut. Jadi i'tikaf itu hanya ada dua syarat aja. Ahaduhuma an-niyyah. Wa yanwi fil i'tikafil manzuri al-fardhiyah. Yang pertama, ya karena tadi kita katakan i'tikaf itu punya dua syarat. Yang pertama, syaratnya adalah berniat. Dan perlu berniat wajib di dalam beriktikaf, ya perlu meniatkan wajib, meniatkan i'tikaf wajib ataupun fardu pada i'tikaf nazar. Jadi pada pelaksanaan i'tikaf nazar, niat kita harus menyertakan wajib. Jadi kita harus berniat bahwa itu wajib, i'tikaf wajib. Jadi wa yanwi fil i'tikafil manzuri al fardhiyata. Mas Joko, al fardhiyata kenapa nasab? Dari Iya, jadi yang diniatkan adalah al-fardiyah. Jadi kita ataupun dia mesti meniatkan al-fardiyah pada iktikaf yang nazar. Nazar itu iktikaf apa? Bina-bina itu iktikaf. Iya, iya, iktikaf nazar. Misalkan dia bernazar, kalau misalkan begini dan begitu, dia akan iktikaf. Nah, ketika dia mau melaksanakan iktikafnya, niatnya itu harus niat iktikaf wajib. Atau niat nazar. Iya. Begitu. Nah, demikian. Wathani, dan yang kedua, syarat yang kedua untuk iktikaf adalah al-lubthu fil masjidi. Bersemedi di masjid ataupun menetap di masjid, bukan di gua ya. Di masjid, menetap di masjid, bukan di bawah air terjun juga. Jadi menetapnya ataupun bersemedinya di masjid. Wala yakfi fil lubthi qadru tuma'nina. Kemudian batasannya ya, kadar ataupun durasi daripada menetapnya di masjid itu tidak cukup sebatas dia tuma'nina. Ya, tidak cukup sebatas dia tuma'nina. Itu enggak cukup. Bal azyadatu 'alaihi. Akan tapi lebih dari itu. Tuma'nina itu seperti biasa, sudah tenang, ya kan, sudah tenang, tidak lagi bergerak kesana kemari, sudah selesai pergerakannya, tenang. Nah, kemudian nggak cukup sampai di situ, lalu sudah terwujudlah iktikaf, enggak. Akan tapi baliziyadatu alaihi, jadi durasinya lebih lagi. Jadi nggak, ya seperti tuma'nina yang biasanya kita pahami. Ya, seperti tuma'nina dalam sholat, apa ketika tuma'nina ketika i'tidal, tuma'nina ketika duduk di antara dua sujud dan sebagainya. Jadi enggak cukup sebatas tuma'nina. Akan tapi perlu tambahan, ya, perlu durasi lebih. Seperti apa? Bi haitsu yusamma dzalikal lubthu 'uqufan. Di mana menetapnya itu, ya, menetapnya di dalam masjid tersebut bisa dinamai bersemedi, itulah kira-kira. Itulah kadarnya, kadar durasi tambahannya. Intinya bisa dinamai dengan menetaplah, ya, bisa dinamai dengan tinggal gitu, ya, ataupun bisa dinamai dengan semedi, itulah yang namanya lubthu fil masjid, ya, itulah yang namanya i'tikaf. Ya, intinya bihaitsu yusamma dzalikal lubthu uqufan, di mana menetapnya dia di dalam masjid tersebut bisa dinamai ataupun dapat dikatakan semedi. Ya, enggak juga harus berhari-hari, ya, tapi juga bukan berarti sekedar tuma'nina. Begitu. Ya, bisa hanya dengan beberapa jam saja. Nah, demikian. Intinya bisa dinamai dengan sendiri, itulah. Begitu ketentuannya, kata musannif di sini. Wallahu alam. Ya, cuma dua aja ya. Kemudian lanjut, wa syartul mu'takif islamun wa aqlun wa naqa'un an haydin wa nifasin. Oh ya, sedikit catatan ya. Jadi ada baiknya jika memang kita mau menetap di masjid, ya kira-kira untuk baca Al-Quran selama satu jam atau sebagainya, niatkan iktikaf biar nggak sayang gitu ya, biar nggak sayang. Nah, kemudian di sini juga ya, semoga semakin menyadarkan kita pentingnya niat ya, karena kalau misalkan niatnya nggak ada, ya udah nggak ada begitu. Ini ya nggak dapat apa-apa, ya cuma sekedar dia di dalam masjid doang gitu, tapi nggak ada. Tapi saat kita niatkan iktikaf, maka dapat pahala. Iya, sebenarnya sayang ya jika tidak diniatkan i'tikaf begitu. Demikian. Heeh. Enggak mesti apa? Enggak mesti harus sampai pagi. Enggak. Ini enggak mesti. Iya, enggak. Jadi enggak harus berhari-hari ya, dan enggak harus bergadang. Ya. Enggak. Tapi kan itu harus enggak. Iya, karena kita kalau itu karena memang kita, ya betul kan tadi dibilang tadi, karena kita mau mencari Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar. Karena kita mau mencari itu gitu. Makanya kita menetap selama satu malaman tersebut. Nah, begitu. Karena kita mau dapat pahala lebih kan. Jadi sudahlah kita itikaf di situ, dibarengi dengan baca Quran, dibarengi dengan sholat malam dan sebagainya kan. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ya, jadi niatkan itikaf ya, sayang kalau enggak kan gitu. Kan sambil ya. Oh enggak, itu kan wajib meniatkan farad, wajib menyiapkan wajib. Itu jika itikafnya itikaf nazar. Kalau itikafnya bukan itikaf nazar, enggak perlu meniatkan wajib ya, cukup niat aja mau itikaf begitu. Tapi saat itikaf itu adalah itikaf nazar yang mau kita lakukan, maka perlu ada niat wajib bahwa dia ini mau melakukan itikaf wajib, bukan itikaf yang enggak wajib gitu loh. Ya, nah demikian. Ya, kita lanjut. Wa syartul mu'takif islamun wa aqlun wa naqa'un an haidin wa nifasin wa janabatin. Fala yasihu i'tikafu kafirin wa majnunin wa haidin wa nufasa wa junubin wa law irtadda al mu'takifu aw sakira batala i'tikafuhu. Dan syarat bagi orang yang mau i'tikaf itu adalah Islam, berakal, dan naqa' bersih ya? Suci ya? Iya, maksudnya sudah selesai daripada haid, selesai dari nifas, dan tidak lagi berjanabah, tidak dalam kondisi junub. Ya. Jadi kalau mau beriktikaf, dia mesti Islam, dia mesti berakal, jadi jangan pas lagi gila gitu ya. Kemudian bersih dari haid, sudah selesai nifas, dan sudah tidak lagi junub. Ya, sudah mandi lah ya. Fala yasihu i'tikafu kafir. Jadi enggak sah ya orang kafir beritikaf, orang gila beritikaf ya. Kemudian orang yang haid, kemudian orang yang nifas, dan juga orang yang junub. Walau irtaddal mu'takifu aw sakira batala i'tikafu. Jadi kalau misalkan orang yang i'tikaf itu tiba-tiba dia murtad atau mabuk dianya atau gila dia tiba-tiba, maka ya itikafnya enggak terhitung ya, batal ya. Ya batala itikafuhu. Iya, murtad. Ya, wala wirtadda, irtadda maksudnya murtad ya. Iya, jadi kalau dia murtad tiba-tiba masuk Kristen dia umpama, ya maka batal itikafnya. Mungkin datang. Dapat ilham nih. Ya demikian. Jadi batal itikafnya, nggak terhitung. Ya, maksudnya begini ya, kalau dia masuk Islam balik, kan gitu. Umpama dia masuk Islam balik setelah dia tadi murtad, ya maka itikaf yang dia lakukan tadi nggak terhitung gitu. Ya. Kalau memang dia kafir ya udah batal semuanya. Baik, kemudian wala yakhrujul mu'takifu minal i'tikafil manzuri illa lihajatil insani. Kemudian seorang yang i'tikaf itu tidak diperkenankan keluar dari i'tikafnya dia. Oh, bukan, ini salah nih ya. Ini i'tikaf nazar ini. Ya, afan, minal i'tikafil manzuri. Jadi orang yang beriktikaf itu enggak boleh keluar dari iktikaf nazarnya kecuali karena hajat manusiawi. Ya, kecuali karena hajat manusiawi. Jika memang ini iktikaf nazar ya, umpama kalau aku lulus ujian, aku akan iktikaf selama satu hari satu malam, maka dia enggak boleh keluar selama satu hari satu malam. Atau dia nazar kalau aku lulus atau jebol di USU gitu ya. Aku akan iktikaf selama sebulan di masjid ini nih. Maka dia enggak boleh keluar selama sebulan dari masjid. Illa li hajatil insan, kecuali kebutuhan manusiawi. Ya. Kecuali kebutuhan ya insaniah lah ya. Min baulin, ya contohnya ini berupa baul, wa ghaitin berupa ghaib, wa ma fi ma'nahuma ataupun yang semakna dengan keduanya. Ya wa ma fi ma'nahuma ya yang semisal dengan baul ataupun ghaib. Tahus li janabah, seperti misalkan mandi ya, mandi junub, au udhrin min haidin, atau ada udhur karena dia datang bulan ya, tiba-tiba datang bulan ya, maka ya keluar ya, au nifasin ataupun nifas sama saja dengan haid, fatakhrujul mar'atu minal masjid li ajlihima. Ya, maka si orang apa, si wanita yang i'tikaf tadi ataupun mu'takif apa mu'takifah itu, dia mesti keluar dari masjid karena alasan keduanya. Ya, itu termasuk udzur. Au udzrin min maradin la yumkinul maqamu ma'ah. Ataupun udzur berupa sakit yang tidak mungkin dia menetap di dalamnya. Jadi tidak mungkin dia tetap iktikaf di dalam masjid tersebut. Ya, enggak memungkinkan, sakit yang tidak memungkinkan dia menetap di dalam masjid tersebut. Ya, ma'al marad. Ya, yumkinul muqamu ma'ahu, ya ini ma'al marad. Bi an kana yahtaju li farshin wa khadimin wa tabibin. Semisal dia butuh kepada selimut atau kasur gitu ya, atau apa farash itu. Ya pokoknya dia butuh farash lah begitu. Ya enggak memungkinkan itu ditaruh pula di dalam masjid dan sebagainya kan. Wa khadim atau mungkin perawat. Ya. Jadi kan enggak mungkin sampai ada perawat gitu ya gara-gara dia sakit. Wa tabibin atau dokter gitu. Jadi enggak memungkinkan. Jadi pokoknya sakit yang tidak memungkinkan dia berada ataupun menetap di dalam masjid sebab sakit tersebut. Semisal contohnya di sini dicontohkan oleh syarih bi an kana yahtaju, ya berupa dia itu butuh terhadap farasy, selimut ataupun kasur atau apa ini ya, coba nanti dilihat lagi di kamus, wa khadim atau perawat, dan perawat dan tabib. Au a yang kana yahtaju kana isim kana, isim kananya dhamir mustatir. Ya tajud dhamir mustatir juga yang kembali kepada isim kananya. Jadi isim kananya dhamir mustatir yang kembali kepada dhihannya muallif, kemudian yahtaju ada fa'ilnya juga berupa dhamir mustatir yang kembali kepada isim kana. Demikian. Ya, dan jumlah fi'liyahnya khabar bagi kana. Ya, bi an kana yahtaju li farshin wa khadimin wa tabibin. Ya, tentunya yang dimaksudkan di sini adalah biangkanal maridu. Ya, kok maridu? Maridu ya. Biangkanal maridu yahtaju li farshin wa khadimin wa tabibin. Ya. Berarti berapa yang dibutuhkan ya, Mas Anto? Berapa yang dibutuhkan ya? Biangkana yahtaju li farshin wa khadimin wa tabibin. Berapa yang dibutuhkan ya? Dibutuhkan orang yang sakit tadi, biangkanal maridu yahtaju li farshin wa khadimin wa tabibin. Berarti berapa yang dibutuhkan ya? Tiga. Iya, tiga. Jadi enggak mungkin tiga-tiganya itu ada. Kan enggak mungkin. La yumkinul muqamu ma'ahu fil masjid. Saat dia sakit, kan begitu. Nah, demikian. Jadi uzur, yaitu uzur, dia boleh keluar. Walaupun ya i'tikaf nazar ya. Ya, justru ini kita pembahasannya memang i'tikaf nazar ya. Jadi tidak bolehnya seorang mu'takif itu keluar saat dia melakukan i'tikaf nazar, kecuali karena hajat manusia seberupa yang dicontohkan ini. Au ya khafa talwithal masjid. Atau dia khawatir mengotori ataupun menodai masjid. Ka'ishal, seperti yang selalu diare, ya betul ya, seperti ishal, diare, wa idrar baulin, berlebihan kencingnya ya, meluber atau bolak-balik kencing ya, anyang-anyang ya, anyang-anyang, wa idrar baulin atau meluber, wester ya namanya, kalau ini tadi diare ya, diare sama wester gitu. Baik, nah jadi ka ishalin wa idrar baulin, jadi kalau dia khawatir gara-gara ishal, gara-gara idrar baulnya, maka udzur buatnya keluar walau apa saat dia melakukan i'tikaf nadar. Yaitu termasuk salah satu daripada lihajatil insan. Ya. Nah. kalau dia pasangannya I dan Ila apa bedanya? Ada bedanya? Kalau misalkan di kamus ya, saya pun nggak pernah memperhatikan juga, tapi nanti kalau misalkan di kamus kita lihat Ila ataupun Ala biasanya, Ila ataupun Lam ya biasanya kan di dua-dua langsung disebutkan sama dia, berarti sama aja. Ya walaupun huruf jarnya Ila maupun huruf jarnya Lam. Ya kalau dia sebutkan, tapi kalau misalkan dia satu-satu, ya kalau misalkan ihtaja Lam maknanya begini, ihtaja Ila maknanya begini, berarti ada perbedaan maknanya saat huruf jarnya berbeda. Tapi kalau misalkan nanti dia langsung strip, apa namanya itu? Ya strip namanya itu ya, garis miring itu. Ya. Jadi kalau garis miring ihtaja Lam garis miring Ila kan itu berarti sama aja, wallahu a'lam. Tapi kalau misalkan dia bedakan yang satu di atas yang satu di bawah, berarti beda. Nah, coba nanti diperiksa di kamusnya. Wa kharaja biqaulil musannif la yumkin ila akhirih al-maradul khafif. Iya, jadi ini kan kita masih bercerita tentang enggak bolehnya seorang mu'takif itu keluar dari masjid saat melaksanakan i'tikaf nazar ya. Kita masih bercerita tentang itu, hal itu. Nah, kemudian kata Syarih di sini, dan ada pengecualian ya, dan ada pengecualian berdasarkan pernyataan musannif la yumkin sampai akhir tadi, yaitu la yumkinul muqamu ma'ahu ya. Jadi ada pengecualian berdasarkan pernyataan musannif la yumkinul muqamu ma'ahu, enggak mungkin dia menetap di dalamnya karena sakit tersebut. Al-maradu al-khafifu, yaitu sakit yang ringan. Maka jangan pula mentang-mentang sakit ringan dia langsung keluar gitu ya, dengan alasan udzur. Ya enggak ya. Jadi sakit yang enggak mungkin dia menetap di dalamnya karena sakit tersebut. Ya, disebabkan dia butuh selimut, butuh kasur, butuh apa namanya? Perawat, butuh apa? Butuh dokter dan sebagainya. Nah, demikian. Jadi kalau sakitnya sakit ringan maka dia enggak boleh keluar. Seperti apa itu? Humma khafifah, demam ringan. Fala yajuzul khuruj minal masjid bisababiha, maka enggak boleh dia keluar dari masjid sebab demam ringan tersebut. Ya, humma khafifatin. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya, ini menunjukkan bahwasanya humma, alif yang terdapat pada kata humma adalah alifut ta'nis al-maqsurah. Ya. Ya, humma ini adalah alifut ta'nis al-maqsurah. Karena sebagaimana sudah kita pelajari, alif maqsurah itu terbagi kepada dua, ada yang li ta'nis, ada yang li ghairi ta'nis. Nah, ini menunjukkan alifnya adalah alifun li ta'nis. Kenapa? Karena khafifah, kecuali tahumma khafifun. Berarti alifnya li ghairi ta'nis, tapi karena tahumma khafifah berarti alifnya li ta'nis. Kesimpulannya, humma berarti isim muannas. Ya, supaya untuk kita ingat, berarti humma itu isim muannas. Ya, biar nanti jangan pula kita kelupaan gitu ya. Jadi humma termasuk isim muannas ya, buktinya dari sini. Kahumma khafifatin. Fala yajuzul khuruju minal masjid bisababiha wa yabtulul i'tikafu bil wad'i mukhtaran. Jadi kesimpulannya tidak boleh dia keluar dari masjid karena humma yang khafifah tersebut ataupun demam yang ringan tadi, dan batal i'tikafnya. Ya, jadi i'tikafnya si yang bernazar tadi ya, ataupun i'tikaf nazar tadi itu batal kalau dia melakukan wapak atau jima. Mukhtaran. Hah? Mukhtaran karena memang maunya dia. Iya, pilihan dia. Jadi maunya dia. Jadi dia memang mau itu ya, mau wapak dia. Mau mencelupkan hasyafahnya. Ya, kan begitu. Jadi batal i'tikafnya tadi. Wa ya batal i'tikafu bil wad'i mukhtaran. Apa tadi sih? Pilihan dia, maunya dia gitu. Iya. Maunya dia. Enggak, kalau ini isim fa'il ini, Pak. Karena enggak mungkin isim maf'ul. Mau karena kan baik itu isim fa'il, tunggu sebentar ya, kita lihat wa ya batul i'tikafu bil wad'i mukhtaran. Kalau isim maf'ul berarti dia sahibul halnya al wapa. Ya begitulah ya. Kalau misalkan isim maf'ul berarti ya isim maf'ul lah ini. Tapi baik itu isim maf'ul maupun isim fa'ilnya sama ya. Iya, isim maf'ul dan isim fa'ilnya sama. Mukhtarun mukhtarun. Jadi kalau misalkan kita tasrifkan, ikhtara yakhtaru ikhtiyaran, mukhtarun mukhtarun, sama aja. Isim fa'il dan isim maf'ulnya sama, mukhtarun mukhtarun. Kenapa bisa sama? Ya karena aslinya kan muftailun muftairun, kan gitu. Karena berharokatnya huruf ya dan huruf sebelumnya berharokat fathah, maka wajib diganti alif. Nah, kan jadinya muhtarun, ya sama aja gitu. Nah, demikian. Maka hasilnya sama. Ya. Ya, tapi ini kayaknya memang isim maf'ul ya. Ini lebih tepatnya isim maf'ul ini. Ya, karena sahibul halnya adalah al-wada'. Bil wad'i muhtaran. Dzakiran lil i'tikafi. Ya. Nah, ini dia. Enggak. Berarti bukan wapak ini, iya. Ini nggak mungkin juga wapaknya. Jadi ini kayaknya memang muhtarunnya isim fa'il ya. Kalau saya lebih condong ini muhtarun, muhtarunnya isim fa'il, bukan isim maf'ul. Muhtarun dzakiran lil i'tikafi. Ya, muhtarun dzakiran lil i'tikafi. Jadi dianya memang maunya dia, ya maunya si yang mau apa namanya, mau wapak tadi apa, mau melakukan wapak tadi, ataupun yang mau. Ya. Kemudian zakiran lil itikaf, dan dia ingat kalau dia lagi itikaf. Iya. Jadi dan dia ingat kalau dia lagi itikaf. Jadi pilihan dia, maunya dia memang mau melakukan itu, dan dia ingat kalau dia lagi itikaf. Aliman bitahrim, dan dia pun tahu kalau itu enggak boleh. Aliman bitahrim, maka batallah puasanya. Wa amma mubasharatul mu'takifi bi syahwatin fatubtilu i'tikafu in anzala wa illa fala. Sementara kalau cuma sekedar bersentuhan ya, cuma sekedar bersentuhan antara kulit dia dengan kulit istrinya ya, sebab syahwat ya, jadi nyentuhnya dia ya, nyentuh istrinya itu memang karena syahwat, maka batal iktikafnya kalau keluar, maksudnya kalau nembak. Tapi kalau nggak nembak nggak batal, ya begitu. Nah demikian. Adapun kalau, iya, kalau misalkan dia nggak keluar, maksudnya nggak turun, ya in anzala. Kalau dia nggak turun, ya maka tidak batal. Ya. Tapi kalau dia turun batal ya. Nah demikian. Marbot yang tinggal di kamar. Itu bukan bagian dari masjid. Wallahu a'lam. Ya, itu bukan bagian dari masjid, karena kasus kamar marbot itu sama seperti kasus rumahnya Nabi kan, yang pintu salah satu pintunya Nabi itu ada yang langsung ke Masjid Nabawi, wallahu a'lam. Ya, jadi itu enggak masuk kategori ya, apalagi sudah jelas tertembok ya, wallahu a'lam bishawab. Ya jangankan itu ya, dia di teras aja enggak terhitung itikaf gitu ya. Karena teras masjid atau di halamannya masjid ya, itu kan cuma namanya aja masjid, yang namanya masjid yang di dalam inilah kan begini, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kamar masjid itu memang bahagian daripada masjid, misalkan ruangan imam ya, maka itu apa namanya ya masjid ya, yang misalkan di sini dia itikaf ya sah gitu. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau yang itu enggak ya, karena enggak terhitung mana itu atau ini ya, iya yang ini. Nah, itu enggak terhitung ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, tinggal pertanyaannya lagi, bolehkah dia wapak di situ? Kan gitu ya. Ya, kalau memang itu bukan masjid maka boleh ya. Kalau memang itu bukan masjid maka boleh. Misalkan itu memang rumahnya marbot seperti rumahnya Nabi. Ya. Tapi kalau memang itu masuk kategori masjid enggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Apa kelebihan itu secara sunnah? Pahalanya gitu. Iya. Enggak hafal saya hadisnya. Wallahu a'lam. Maksudnya imbalan apa yang bisa didapatkan gitu ya. Saya cuma tahu bahwa itikaf masyru' dalam agama kita. Nanti coba kita cari-cari ya, apa pahala yang bisa didapatkan daripada i'tikaf. Iya. Kalau kita dari kenyamanan dalam iman, kalau memang niat, mereka niatkan. Kalau memang mereka niatkan, maka mereka i'tikaf. Tapi kalau enggak terniatkan sama mereka, mereka enggak meniatkannya, jangan kan itu ya Pak ya. Mencari nafkah aja, menafkahi saja. Kalau kita tidak meniatkan bahwa itu merupakan perintah, kita melakukannya bahwa itu merupakan perintah dari Allah, ya, saat kita ngasih nafkah atau mencari nafkah untuk keluarga kita, ya enggak dapat apa-apa. Kita cuma dapat apa yang kita niatkan lah kan gitu. Artinya ya tujuan kita cuma untuk ngasih makan bini ya sudah selesai. Tapi kalau misalkan kita niatkan bahwa ini kulakukan sebab perintah Allah, ya dapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi ini ibadah ritual apa namanya? Ritual mahdhah. Kan ya, ritual apa namanya itu bahasanya? Ritual khusus gitu ya, bilang. Gitulah kira-kira. Ritual mahdhah lah kalau bahasa ini. Jadi, apalagi yang ritualnya ritual khusus seperti itu kan. Ya sayang kalau tidak diniatkan. Jadi kalau memang mereka meniatkannya, insyaallah dapat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.